الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berbahagia sahibul fadilah Tuan Imam Besar Ustaz Yusuf Haji Ahmad, tuan-tuan imam muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Abdillah bin Buraidah radhiyallahu anhu qala سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar bapa aku Buraidah menceritakan, kata dia, satu hari Salman al-Farisi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Buraidah, dia cerita bapa dia Buraidah, bapa dia cerita tentang Salman Pada satu hari Salman dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Salman ni dia Salman Al-Farisi ni asal-asal dia agama dia Majusi. Lepas dia tinggal Majusi, dia masuk Nasrani. Dia satu orang yang mencari ilmu dan mencari kebenaran. Akhirnya kerana nak mencari ilmu, nak mencari kebenaran itu membawa dia sampai ke Madinah. Di Madinah, Salman dia jadi hamba kepada satu Yahudi. Sehinggalah berlakunya ni hadis yang kita baca ni. Cerita dia apa dia? Pada satu hari dia kata Salman Al-Farisi dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hina qadim al-Madinah, ketika dia sampai di Madinah. Dia pergi jumpa Nabi bima'idatin 'alaiha rutab. Dia bawa satu hidangan nak hidang kepada Nabi. Masa ni Salman belum Islam lagi. Salman belum Islam lagi. Waktu dia sampai di Madinah, dia belum Islam lagi. Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, pasal cerita Nabi ni popular sangat. Orang bercakap pasal Muhammad bin Abdullah daripada Mekah sampai dia hijrah ke Madinah. Bila orang bercakap pasal Muhammad, orang bercakap pasal kehebatan dia. Jadi Salman dia eager, dia teringin sangat nak kenal yang kata Muhammad ni siapa, dia ni orang macam mana yang orang duk cerita hebat sangat ni. Bila sampai saja di Madinah, dia ambil kesempatan ni, dia bawa satu maidah, dia bawa satu hidangan, alaiha rutab. Dalam hidangan itu, dalam bekas dia bawa itu ada rutab. Rutab ni kurma, kurma masak, rutab. Kurma ni pun dia banyak nama. Masa zaman putih, dia panggil balah. Balamha. Balah. Orang Arab yang ada dusun-dusun kurma ni, dia cemuih dah makan kurma. Kurma tamar kering tu, dia cemuih dah makan rutab. Kurma masak ni, dia makan balah. Balah ni, kurma putih. Dan macam orang ada dusun Derian, orang balik pulau ada dusun Derian ni, dia bukan takat dia cemuih Derian, dia bau Derian tu pun dia nak marah lah. Dia terlampau dah dengan Derian ni. Jadi orang yang ada dusun Derian ni, dia sampai ke satu tahap dia makan Derian putih. Dia ambil Derian putih tu, dia buat garam belacan, dia cicah makan. Ang mai lah cerita kata ang he ke apa nama holo ke apa di empat di berapa ke apa, dia tak mau, dia mau durian putih cicah dengan garam belacan. Pasal apa dia ni orang ada dusun durian, bila saya baca hadis ni dia faham lah. Jadi kurma ni zaman putih tu dia panggil balah, balamha, balah. Kemudian dia jadi rutab. Tuan-tuan, kurma ni dia masak tau macam mana kurma masak. Kurma dia masak, dia start pada ujung. Daripada biji, sebiji kurma tu dia masak, dia start pada ujung. Lepas tu dia masak sampai ke tangkai. Kurma, cara dia masak macam tu. Bila dia masak semua tu, rupa. Bila simpan sampai jadi kering, dia jadi tamar. Salman Al-Farisi, dia bawa kurma rupa pihidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak hidang kurma rutab ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi kata dekat dia, ya Salman, ma hadha? Dia kata dekat Salman ni, apa ni Salman ni? Ni apa benda yang buat main ni? Faqala, sadaqatun alaik wa ala ashabik. Salman kata, ni saya sedekah dekat tuan lah. Tu macam mana kita nak buat sebulan dua kali duk main lagi tu, nampak? Seronok tu kan? Masjid negeri ni, nama pun masjid negeri tuan-tuan. Masjid negeri ni kalau kita boleh berimpun sekali skala ramai macam ni tuan-tuan. Syiar. Nak suruh buat mingguan pula haji kita ni. Kan? Bukan, nama pun masjid negeri. Ibu, masjid yang menjadi ibu kepada Pulau Pinang masjid ni lah ni. Kapet pula tebal. aircon pula lagi. Buat program tak mau main. Itu macam mana kita tak marah? Main mengaji itu satu bab. Main nak mengaji itu satu bab. Yang kedua syiar, tuan-tuan, syiar. Syiar negeri ini dia located tengah town. Kalau sebulan sekali kita boleh berhimpun mai tunjuk macam ni punya crowd, tuan-tuan, kita bagi tahu kepada orang-orang yang ada di keliling ni, khususnya orang bukan Islam, tentang kewujudan kita. Syiar tu kita nak. Berapa lama dah orang bangsa lain duk kontrol jalan raya, berlarak, lompat, ampuk nyok, macam-macam. Kita sebulan sekali, kita bukan nak buat yang tu semua, nak main berhimpun, nak main duduk, nak main semayang, nak main mengaji tentang Quran, tentang hadis, tentang apa, habis Malaysia kita nak balik. Kita boleh tunjuk syiar tu. Oh, tuan-tuan. Pulau Pinang, tuan-tuan. Sambung hadis ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Salman bawa mai rukat idang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ya Salman, ma hadha?" Ni apa ni Salman ni hang bawa mai apa? Dia kata, "Sadaqatun alaik wa ala ashabik." Dia kata, "Yang ni hidangan ni sedekah kepada tuan dan kepada sahabat-sahabat tuan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah." Nabi kata, "Salman, angkat pi buang." Pasal apa? Pasal Nabi ni tak makan barang sedekah. Sedekah ni untuk orang miskin, untuk orang susah. Nabi satu kedudukan yang tinggi, yang mulia. Satu orang yang berkedudukan tinggi mulia tak layak makan benda yang diberikan kepada orang susah. Itu kemuliaan Nabi itu. Maka tidak boleh ambil sedekah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Irfa'ha," Salman hang angkat pi buang talam ni, "fa inna la na'kulu sadaqah," kerana kami ni tidak makan barang sedekah. Faqala, kata Buraidah ni, dia kata, "fa rafa'aha fa ja'a al-ghad bi mithlih." Tak apalah, Nabi kata angkat, angkat balik talam kurma rutab ni, angkat buat pi balik. Esoknya Salman mai lagi sekali, bawa satu talam lagi. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat macam kemarin juga. Dia bawa satu talam, dia mai letak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang kedua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha ya Salman?" Lagi sekali Nabi tanya. Nabi kata, "Apa ni Salman? Ni apa benda ni?" Faqala, Salman kata, "Hadiyatun lak." Salman kata, "Ini hadiah untuk tuan." Kemarin kata sedekah, Nabi kata, "Aku, Nabi tak makan sedekah." Hari ini dia bawa mai benda yang sama, dia kata, "Hadiyatun lak, ini hadiah untuk tuan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, "Ubsutu." ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. Bila dah kata hadiah, Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, "Ubsutu." Basata ni maksudnya tangan genggam buka. Basatu, buka. Ubsutu maksudnya Nabi kata apa? Nabi kata, habis eh? Bila mai-mai letak, dia kata yang ni hadiah, Nabi boleh makan hadiah. Maka Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, "Ubsutu," pekat-pekat suar tangan, "Perhabis buang kenuri yang kawan kita buat ni." Summa nazara ilal khatam. Salman dalam pada tu bangkit lintah belakang Nabi. Bila dia lintah di belakang Nabi, dia nampak khatam, nampak tanda nubuah yang ada di atas belakang, di atas belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hendak tengok belakang Nabi, ada tanda khatam ini, ada tanda nubuah, tanda Nabi akhir zaman ni. Bila dia tengok saja, fa'aman Nabi, Salman terus masuk Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Salman, kita beritahu tadi, dia asalnya ialah orang Majusi. Lepas tu dia jadi orang Nasrani. Di dalam Injil ada menceritakan, kata Nabi akhir zaman yang nama Muhammad bin Abdullah ini, dia ni di antara tanda nubuah, di antara tanda kenabian, tanda kata dia betul-betul nabi, dia ada satu tanda di belakang antara dua belikat dia. Tanda yang merupakan satu bonjolan daging warna kemerah-merahan yang ada bulu tumbuh di keliling kawasan bonjol daging tu sebesar burung makpati. Jadi bila Salman lalu di belakang Nabi, dia nampak di atas belikat Nabi tu ada benda tu. Dia tengok-tengok, dia kata confirm. Inilah orang yang disebut di dalam Injil yang aku belajar dulu. Terus dia kata apa? Dia kata dia nak masuk Islam. Jadi Salman Al-Farisi ni, terus dia ni beriman di depan Nabi SAW. Kata hadis ni, dia kata, wakana lil Yahud. Salman semasa dia sampai di Madinah itu, dia menjadi hamba kepada satu Yahudi. Hamba kepada satu orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza wa kaza dirhaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beli dia, beli Salman ni daripada satu Yahudi dengan harga beberapa dirham. Ala an yaghrisa lahum nakhla. Dengan syarat, Yahudi ni bagi syarat, Muhammad, kalau kamu nak beli Salman, ni dia harga dia. Bayar harga tu tak cukup lagi. Aku ada syarat, dia kata. Syarat dia apa? Aku nak Salman ni tanam kurma-kurma aku ni. Tanam benih kurma aku ni. Tanam benih kurma ni, faya'mala Salman fihi hatta tut'im. Tanam dan tunggu pokok tu sampailah ada hasil boleh makan. Barulah aku lepas Salman daripada menjadi hamba aku. Nabi SAW terima tawaran itu. Nabi beli Salman ni daripada satu Yahudi. Okey, syarat yang Yahudi ni nak, Nabi suruh Salman tunaikan. Tanam kurma, sampailah pokok kurma tu menghasilkan buah, baru Salman ni bebas daripada Yahudi ni. Begitu. Kemudian dia main satu cerita lain dalam hadis ni. Dia kata, fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla. Dia cerita pula satu part lain pula dalam hadis ni, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada menanam kurma di kebun. Nabi pun ada pi tanam kurma. Illa nakhlatan wahidah, melainkan satu benih aja. Nabi tak tanam, gharasaha Umar. Umar ambil pi tanam. Ini cerita lain, tak nak sangkut dengan Salman punya cerita. Ha? Nabi SAW ada benih kurma dan Nabi tanam. Kemudian ada satu benih. Umar ambil di tanam. Dia kata. Fahamalatin nakhlu min amiha. Hak Nabi tanam tu, tanam tahun tu juga boleh makan hasil dia. Ini mukjizat Nabi. Tanam tu, tahun tu juga boleh makan hasil dia. Walam tahmil nakhla. Semua pokok Nabi tanam ni, semua berbuah dan semua boleh makan hasil. Melainkan ada satu pokok tak mau nak jadi buah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nu hadhihi an-nakhla. Nabi bila round dalam kebun kurma tu, Nabi round tengok semua ada buah kecuali hak tu pokok ni. Nabi kata, ma sya'nu hadhihi an-nakhla. Nabi kata, apa hal dengan pokok hak batang ni tak mau nak berbuah? Nabi duduk heran. Faqala Umar. Umar pun mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana gharastuha. Dia kata, hak ni saya tanam. Hak lain semua Nabi tanam, semua berbuah. Hak tak berbuah ni Umar nampak, dia kata, ni leceh, baik aku pergi mengaku. Dia pun pergi dekat Nabi SAW. Umar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana gharastuha. Hak ni saya tanam, dia kata. Fanaza'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi dengar macam tu, Nabi cabut balik pokok tu. Nabi cabut balik, fagharasaha. Nabi tanam dengan tangan dia. Fahamalat min amiha, dan dah berbuah. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis ni apa dia? Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu manusia istimewa. Di antara tanda keistimewaan Nabi, Nabi dan keturunan Nabi tidak boleh terima sedekah. Satu. Nabi hanya menerima hadiah. Hadiah ni kemuliaan. Sedekah ni tanda orang susah, tanda hadiah itu kemuliaan. Kita nak bagi satu benda dekat satu orang yang ada duit, orang yang kaya berkedudukan, kita bagi satu benda, bukan kita sedekah ke dia, kita hadiah sebagai tanda kemuliaannya. Nabi tidak menerima sedekah, tetapi Nabi menerima hadiah. Yang kedua, di antara tanda nubuah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah khatam yang ada di atas belikat Nabi, di antara belikat kanan dengan kiri. Dalam satu riwayat dia kata berat ke sebelah kanan. Tanda kenabian Nabi, kalau dalam hadis dia cerita macam-macam, dia kata mislu baydatil hamamah, seumpama telur merpati. Daging bonjol naik tu seumpama telur merpati. Ghuddah hamra, satu hadis kata satu bonjol daging yang hamra, yang kemerah-merahan. Ada hadis kata sya'aratun mujtami'an, di bonjol daging itu ada sya'arat, ada rambut-rambut yang terhimpun di sekitar isi yang bonjol itu. Itu adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang ketiga kita nak bagi tahu, kata apa, satu orang seperti Salman, satu orang yang asalnya bukan orang Islam, kematiannya jadi orang Islam, kemudian jadi orang hebat. Salman, kita dah cerita dah, Salman Al-Farisi ini dia satu orang yang asalnya Majusi, kemudian Nasrani, kemudian dia jadi orang Islam. Salman Al-Farisi ini dia satu orang yang pernah dipersedarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa kacau dah dengar ni. Dia eko. Oh, boleh pakai hak tadi. Ni, tadi masuk dalam mulut. Oh, jadi Salman Al-Farisi ni daripada satu orang yang bukan Islam, dia masuk Islam. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan kena ingat, bila sebut Salman, apa dia jasa dia yang paling besar, apa dia tuan-tuan? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Dia orang yang mencetuskan idea ketika berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ni dia ada dua nama. Satu Khandaq ambil sempena Arif yang Salman punya idea ni. Lagi satu perang Khandaq juga dipanggil sebagai perang Ahzab. Ahzab plural daripada Hizbul. Satu Ahzab banyak puak. Pada apa? Pada Quraisy bergabung dengan banyak puak nak lawan dengan Islam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman mai dengan satu idea, dia kata oleh kerana bilangan kita cuma 3,000 orang sedangkan musuh 10,000, macam mana cara kita ni nak menyelamatkan diri kita daripada tergedah kepada risiko yang besar? Dia kata kita korek parit di keliling Madinah. Khandaq, Khandaq tu parit, korek parit di keliling Madinah, dia kata, supaya apabila musuh attack, musuh serang, jatuhlah parit tu, tak boleh ragih naik ni tinggal sikit. Jadi kita mengurangkan bilangan 10,000 tu, tinggal sikit kita nak lawan. Dan akhirnya apa jadi tuan-tuan? Musuh yang dipimpin dengan tentera 10,000 orang ni akhirnya tunggu sebulan. Dia berkepung orang Islam di Madinah ni sebulan. Sampai kehabisan bekai semua habis. Tiba-tiba Allah buat main ribut kuat. Lari lentang bukan. Maka perang Khandaq ataupun perang Ahzab ni berakhir begitu saja. Islam selamat daripada serangan pihak musuh. Idea Khandaq ini main daripada siapa? Salman Al-Farisi. Hebat. Yang kata Salman Al-Farisi ini hebat. Dan kesimpulan yang keempat, dia kata di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Mukjizat dia ialah Nabi tanam pokok menjadi semua, bukan setakat menjadi, tahun yang sama membuahkan hasil. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia Nabi Muhammad dia orang hebat tuan. Kita tak ada jumpa dia, jadi kita tak boleh nak gambarkan kehebatan dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin raddin wa alaihi qatifah la tusawi arba'at darahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Nabi pi nak buat haji itu ala rahlin aradin, kenderaan hak Nabi naik itu apa, rahlin ni pelana, pelana tempat duduk itu buruk, usang. Nabi matahari dia nak pi buat haji itu, kenderaan hak Nabi naik itu berpelana, pelana dia buruk kan. Cuma kata Anas, wa alaihi qatifah, ada satu qatifah, ada satu kain beldu, kain beldu lapis di atas pelana buruk itu. Kata Anas, la tusawi arba'at darahim. Anas kata kain beldu itu pun beli tak sampai pun 4 dirham harga kain beldu. Tapi Nabi SAW ketika nak pergi buat haji ini, Nabi doa satu aja. Nabi kata, Allahumma, Allahumma ja'al hajjan, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah haji aku ni haji yang tidak riak dan tidak sum'ah. Jadi anda beda, beza Nabi buat haji dengan kita hari ini, beza. Nabi dia nak pergi buat haji, dia minta satu je, minta, ya Allah, jadikanlah haji aku buat ni haji yang la riya'a fihi wala sum'ah. Bukan kerana nak riak, bukan kerana nak cerita hebat-hebat orang, tak ada. Aku pergi ni nak cari keredaan-Mu, ya Allah. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang macam ni apabila dia dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi pemimpin kita sendiri, orang akan sayang dan orang akan jujur dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Amrah radhiyallahu anha, kata dia, qila li Aisyah, madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه او كما قال حديث روايه امام الترمذي daripada عمرو satu sahabat perempuan, dia kata dia pernah tanya Aisyah isteri Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, Nabi SAW ni di rumah lagu mana? Tuan-tuan kata nak jadi, apa? Nak jadi pemimpin. Orang nak tahu semua. Bukan orang nak tahu dia waktu dia main di majlis orang ramai ni aja. Orang kalau boleh nak tahu dia tu macam mana. Kalau boleh nak tahu semua. Nak tahu semua. Jadi hadis ni menceritakan satu orang sahabat perempuan ditanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, Nabi ni, di rumah dia macam mana? Aisyah kata, kalau pun nak cerita Nabi, dia kata, kana basharan minal bashar. Nabi ni lagu orang lain. Hadis terjemahan mudah gitu. Bashar mana dia manusia. Kana basharan minal bashar. Dia ni manusia lagu manusia lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang lain di rumah makan minum, Nabi makan minum. Kalau orang lain di rumah ni nak kena mandi mandi, ada pakaian, ada apa, ada isteri yang boleh melawak bergurau dengan dia, Nabi pun serupa orang lain. Dia kata, basharan minal bashar. Cuma yang aku boleh cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni yahli taubah. Baju dia dia direndam sendiri. Yahli taubah. Baju dia kadang-kadang dia pergi rendam sendiri, dia basuh sendiri, dia jemur sendiri. Yang kata Nabi ni, wa yahlubu syatah, dia berasa lagu nak minum susu kambing, dia pergi perah sendiri susu kambing tu. Wa yakhdumu nafsah, Nabi SAW ni kira ginilah, dia dia menjadi khatam kepada diri dia sendiri. Maksudnya apa? Kadang-kadang urusan dia, dia urus sendiri. Maknanya Aisyah dan abang kata Nabi ni tak merabui. Nabi ni tak punya akal. Dia nak abang yang tu. Nabi ni dia tak merabui kita. Kita kata, kan, kan. Balik-balik mengaji lagi, buang-buang jumpa balik berum. Kata macam-macam tu, Tuhan punya urusan lah. Yang aku tahu itu aku nak pergi masjid, jumpa kena terikat di atas. Nah, nampak kita ni lebih masuk pancong lagu bidu lagu duduk berduan. Kacau kalau kena buat itu. Nabi buat benda tu. Nabi buat. Berasa aku nak minum, keluar di kambing, perah. Susu, minum. Kita ada lah. Satu hari ini di kursus, di kursus tiga hari. Orang main rumah. Nak baju ayam. Gula tu tak mana pun tak tahu. Nisir, kopi, apa ni, apa tu tak mana tak tahu. Orang main di rumah. Kata aku yang ni aku tak nak baju. Dia pergi kursus-kursus ni, dia payah ni. Dia buka lagi tu, dia buka robok ni, buka cari tak jumpa semua. Telefon bini ni. Telefon pun tak angkat pula. Hantar SMS. Ha nak angkat ke? Allah. Awak ni kena bangkit keluar pergi tepi call kita balik. Awak abang pasal apa? Yang tak angkat pasal apa? Ni duduk dalam kuncung. Kuncung-kuncung lain kali aku telefon angkat. Tak ni. Aku nak tanya hang ni. Kopi duduk tak mana? Gula duduk tak mana? Orang main ke rumah. Tu yang kata Muhammad yang bukan Nabi ni. Muhammad yang bukan Nabi ni. Nama dia dah sopan. Angin tak sopan pun. Jadi hari ini kita jumpa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Aisyah kata kana basharan minal bashar. Dia ni manusia lagu orang lain. Bahkan Nabi ni kalau aku nak tambah sikit lagi, Aisyah kata dia beli saubah. Baju dia boleh dia rendam sendiri, dia proses sendiri, dia basuh, dia apa dia buat sendiri. Dan Nabi ni wa yahdubu syadah. Kambing pun dia perah susu ambil minum sendiri, wa yahdubu nafsah. Yang kata Nabi ni kadang-kadang hal dia dia buat sendiri, dia tak kacau aku. Aisyah kata tang aku buat tugas aku, tapi dia tu sendiri dia tak suruh hak mana dia boleh buat dia buat. Orang macam ni jadi Nabi, jadi pemimpin kita negara. Jadi wajar sangat kita ambil contoh kepada orang yang seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 11. Bahrul Mazi jilid 11 tajuk dia tentang Abwabun Nuzul wal Aiman, iaitu bab yang membicarakan tentang nazam. Nazam ha? Kita selalu kalau anak dapat keputusan kita elok nazam, kata nak puasa 3 hari, nazam kata nak bagi makan anak yatim, nazam itu nazam an-nuzul ha? Nazam wal aiman dan juga sumpah. So nazam ni juga dia macam sumpah. Kita berjanji dengan Allah. Kita kata, wallahi, kalau sekiranya anak saya ni dapat straight A's dalam SPM, saya nak bagi makan 100 orang anak yatim. Nazam. Nazam, dia terikat macam mana kita sumpah. Kita kena ikat. Maknanya apa? Maknanya kita kena tunai benda yang kita janji dengan Tuhan. Itu sebab Nabi SAW kata, Nabi kata, an-nazru nazam ni la ya'ti illa minal baqir. Nabi kata nazam ni dia tak main melainkan daripada satu orang yang bakin kedekut. Apa maksud Nabi? Maksudnya Nabi lebih suka kalau sekiranya kita ingat nak buat baik, kita pergi buat. Tak usah duk janji. Bila kita janji, kita jadi tersangkut. Bila dah janji, kita dah jadi benda yang tak wajib, dah jadi wajib. Bila dah jadi wajib, baru nak pergi buat. Tak mau macam tu. Kita mau kita secara suka rela, kita pergi buat benda tu. Itu lebih baik. So Nabi kata, an-nazru, yang kata nazar ni, la ya'ti illa minal bakhil. Orang yang suka bernazar ni, dia ni orang kedekut. Bila dah jadi wajib, baru dia nak pergi buat. Kalau benda tu tak wajib, dia tak buat. Ha, so, nazar ni kalau boleh dosa. Kalau boleh tak usah, walaupun sebahagian ulama mereka berpendapat nazar itu sunnah. Tapi kalau boleh tak usah, lebih baik kita suka rela buat benda apa kita nak buat. Lebih baik macam tu. Dan kita kena tahu juga kata, tren hari ini, arkin ni kadang-kadang saya nak pergi haji tahun ni, saya bercadang balik haji ni nak pakai tudung. Macam nazak ke? Macam nazak dia. Saya nak pergi haji tahun ni dan insyaAllah lah balik haji ni saya pakai tudung. Balik-balik jadi lagu istilah aku kita tak butuh. Orang kata lagu pakai, tengok cermin dengan buka, tengok cermin pasal lagu buka tengok ni. Eh, dia tak aku pergi jadi nak pakai. Leceh. Baik, tak lagi kita akan tengok. Itu dia cara nazak ke tak? Tak lagi kita akan tengok. Kan, macam-macam. Saya kadang lepas nikah ni nak pakai tidur. Ha, tapi itu pun kalau sekiranya suami saya reba. Bukan. Aku nak buat benda ni pasti Allah reba tak, tapi saya bercadang lepas nikah nak pakai tudung, tapi itu pun kalau suami saya reba. Itulah kecenderuan manusia hari ni, dia kelaru, dia tak tahu ni agama macam mana, lagu mana, dia tak tahu. Ini tajuk kita nak baca supaya kelaru tu dia jadi nampak clear. Kita nampak yang kata nazak tu macam mana, macam mana tak dianggap nazak. Baik. Dia kata abwaabun nuzul, dia start dengan bismillahirrahmanirrahim, abwaabun nuzul wal aiman. Surah Al-Qulum 3 jilid 11, Bahrul Mazid jilid 11 muka surat 43. Bismillahirrahmanirrahim, abwaabun nuzul wal aiman an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab nazar dan juga sumpah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tempat bicara. Ha, ini saya dah sebut apa tuan-tuan. Syok baca Bahrul Mazi ni pasal apa? Dia bercakap pasal apa pun dia bersandar kepada hadis. Ha, itu syok dia. Syok dia. Pasal apa? Pasal ibadat ni dia tak boleh reka. Ibadat mesti ada nas. So, bila kita bercakap tentang nazar, kita bercakap tentang sumpah, tentang apa ini, benda yang menyangkut soal hidup hari-hari, yang boleh jadi ibadat kepada kita, kalau kena cara. Maka kena cara tu macam mana? Kita buat according to Nabi punya petunjuk. Dia jadi ibadat. Baik. Dia kata, ketahuilah saudara tu, sebelum masuk kita di dalam bab ini, maka lebih dahulu kita ambil reti makna nazar dan makna sumpah pada syarak. Dia start dengan definisi. Nazar tu apa? Sumpah tu apa? Baik, makna nazar dan sumpah. Dia kata, makna nazar pada syarak ialah melazimkan ataupun mewajibkan buat satu benda kerana tabarruk daripada ibadah ataupun sedekah ataupun seumpamanya. Benda tu asal-asalnya sunat. Bila kita nazar, dia jadi wajib. Dan benda itu tabarruk, dia menjadi satu ibadat yang berpahala kepada kita. Asyik benda itu sunat. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran sunat. Baca Quran biasa-biasa ni sunat. Tapi bila dia kata, wallahi, dia kata mula pada hari ini, tiap-tiap lepas sembahyang fardu, saya akan baca Quran. Dia jadi apa? Wajib. Baca Quran itu sunat. Tapi bila dia pergi masuk di dalam nazak dia, dia pergi masuk dalam sumpah dia, dia pergi habis. Ha? Dia sakit. Sakit ni sampai nak cakap, orang tak tahu apa dia kata. Kena stroke. Cakap pun loleh. Dia cakap. Dia kata apa? Dia kata kalau Allah Ta'ala bagi baik ni mulut ni, bagi mulut ni cakap elok tadi. Dia kata, wallahi, dia kata dia janji. Kalau Allah bagi saya sehat balik, bercakap orang boleh faham balik, tiap-tiap lepas semua yang perlu saya akan baca Quran. Sudah jadi apa? Wajib dia kena baca Quran tiap-tiap habis semua yang perlu. Bila dia sehat, tiba-tiba dia tak buat, dia kena denda. Dia kena kampar. Dia kena denda. Ini dia kata. Jadi yang dikatakan nazak tu apa dia? Benda daripada sunat dengan kerana nazak sudah jadi wajib. Begitu. Seperti dikatanya wajib aku sembahyang asar di masjid pada hari ini. Sembahyang asar tu memang wajib. Benda wajib. Kalau kita nazak pun tak jadi. Kita bernazak kata saya kalau baik daripada sakit ni saya nak sembahyang subuh tak ingat. Oh, tak boleh. Yang tu tak boleh. Hang baik kan, hang tak baik kan, hang apa-apa, subuh hang kena semayang. Yang tu nazar pun tak jadi. Dah, dia bukan nazak berjenak semayang. Dia nazak berjenak semayang di masjid. Semayang di masjid itu sunat. Semayang di masjid itu sunat. Walaupun ada hadis mai kata tak apa dengar azan tak main semayang main nak impun kayu api nak pergi bakar rumah apa-apa semua. Semayang tu tetap hati-hati-hati orang ni sunat saja. Bila ada orang lain buat baru kifayah kita dah tak dosa dah. Okey. Tapi bila dia bernazak. Eh dia kata saya kalau dapat kuatan tepi masjid negeri ni dia kata tiap-tiap waktu nak semayang di masjid negeri ya. Ha, punggah dia. Punggah dia. Dia kena main. Ha, tengok malam ni pun tak main. Kena suruh blok daripada kuatan tu. Kan? Dia lagu tu cerita dia. Semayang di masjid tu tak wajib. Tapi bila dia nazak, dia kata wajib ke hati aku. Dia kata semayang asar di masjid pada hari ini. Ataupun pada tiap-tiap hari. Pada ketika itu semayang di masjid sudah jadi wajib padanya. Pada dia. Ataupun dikatanya wajib aku kerana Allah Ta'ala. Dia kata aku bersedekah pada dia ni. Ha, dia pergi kata tu. Dia kata aku, dia kata kalau sekiranya sekian-sekian benda aku nak pergi bagi kat dia ni RM1. Wajib dia kena pergi bagi. Bila apa yang dia nazarkan tu dapat, wajib dia kena pergi bagi. Padahal hati-hati nak pergi sedekah tu sunat. Tapi bila dia pergi ikat dengan janji dia dalam nazar ni, benda sudah jadi wajib. Maka hendaklah yang dinazarkan itu barang sunat. Kemudiannya dilazimkan, yakni diwajibkan. Benda sunat, dia kata. Dan dia tersuam dia, barang yang wajib ataupun barang maksiat. Ha, jadi kita nak kena faham. Kalau dia nazar benda wajib, tak apa. Nazar tu tak apa. Ataupun dia nazar benda maksiat, tak apa. Dia kata kalau sekiranya bini ni, ha, kalau sekiranya bini ni sanggup diceraikan, dia kata aku nak pergi berzina dengan perempuan mana. Benda tu tak jadi nazar. Dia terpatai masa tu juga. Ataupun dia dinazak benda wajib. Dia kata saya kalau sekiranya ada rezeki dapat pergi haji tahun ni balik nak pakai tudung perempuan. Tak jadi. Pasal apa? Pasal benda tu memang wajib, memang fardu, memang kena pakai pun. Boleh pergi Mekah ke tak boleh pergi Mekah, kena pakai. Gagal pun. Baik. Dan makna sumpah pada syarak pula ialah mentahkikkan satu perkara yang muhtamil. Ayat kata sumpah tu apa dia? Dia nak pastikan satu benda yang belum pasti. Maka dia sumpah. Ataupun dikuatkan dia dengan menyebutkan satu nama daripada nama Allah. Ataupun dengan menyebut satu sifat daripada sifat Allah. Seperti dikatanya, wallahi, dia guna nama Allah. Wallahi, aku masuk ke dalam rumah aku. Sampai nak masuk dalam rumah aku, minum sumpah ni siapa tu? Kan? Dia kata, wallahi, dia kata aku nak masuk dalam rumah aku. Mati tak masuk, nak wallahi apa? Tapi dia disebut tu, wallahi tu. Ataupun dia kata demi kebesaran Allah, dia guna yang tu, sifat Allah. Demi kebesaran Allah, dia kata aku akan bunuh dia ni. Dia kata lalu, dia guna sifat Allah. Demi kebesaran Allah, dia kata aku akan bunuh dia ni. Kalau orang dia nak bunuh tu musuh dalam perang sabilillah, tak apa. Tapi kalau orang tak pandai-pandai dia kata nak bunuh, maka itu tak jadi. Benda tu tak jadi. Pasal apa? Pasal benda tu benda dosa dan benda maksiat. Baik. Dia kata bab ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna nadra fi ma'siyatin. Itu bab yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tak sah dan tidak harus disempurnakan nazar kalau sekiranya maksiat. Nazar tu pun tak sah dan kita tak disuruh tunai. Kalau sekiranya benda tu maksiat. Ketahuilah contohlah dia ni penalti bola. Dia penalti bola. Dia kata kalau Pulau Pinang kalah, dia kata tujuannya badan Pulau Pinang bunuh diri. Ada tak ada tujuan orang tiga suku macam ni? Ada. Hati cukong minta sebelah pun ada. Hati buang abu sebelah pun ada. Ni dia kata dia nazar tu dia mesti kena tunai. Benda macam tu tu satu merepek lah. Ha, kalau kalah tu nak bunuh diri. Benda ni tak sah dan tidak perlu ditunaikan. Baik, bahwasanya tidak sah dan tidak harus disempurnakan nazar pada maksiat. Ketahuilah seorang berkata, apabila sehat aku daripada sakit, wajib atasku kerana Allah minum arak. Tak boleh, benda tu tak sah dan tak wajib tunai. Nah, aku sakit teruk ni, kalau aku lega daripada sakit ni, wajib aku minum arak. Dia kata, wallahi aku akan minum arak. Tak boleh tunai. Ataupun katanya, wajib akihku berzina. Dia kata begitu. Tak boleh. Tak boleh tunai. Tak boleh. Atau dikatanya, jika terbunuh aku si anu itu, wajib atihku sembelih kerbau. Dia marah dekat jiran dia. Dia kata, aku ke mana pun satu hari aku nak bunuh dia. Kalau aku berjaya bunuh dia, aku sembelih kerbau dia. Kau. Tak boleh tunai. Benda-benda salah. Tak boleh buat. Ataupun sebagainya. Maka nazar yang demikian itu batal. Tiada sah dia. Dia nazar sekalipun tak pakai. Batal dan tak sah. Dan haram atasnya meluluskannya. Kalau dia buat juga, lagi berdosa, lagi haram perbuatan. Tak boleh. Yang ni, dibunuh kerana hendak menunaikan nazar kononnya. Tak boleh. Tak boleh dibunuh orang. Kerana bunuh orang itu salah. Baik. Ataupun minum arak kerana nazar. Tak boleh jalan. Benda ni. Nazar nak minum arak. Ataupun berzina kerana nazar. Maka jaga-jaga. Tiada sah dan tiada disuruh menunaikannya. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nazra fi ma'siyah. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersimpul, tidak jadi nazar itu dan tidak sah nazar itu. Dan tidak boleh ditunaikan nazar itu pada perkara maksiat. Itu hadis. Very clear. Benda maksiat, nazar tak sah. Tak jadi. Baik, masalah. Tiadakah kena kafarah orang yang bernazar pada maksiat apabila dia menyalahi nazar? Dia bernazar, dia kata, kalau aku lega daripada penyakit ni, aku nak minum arak. Tiba-tiba dia lega dan dia tak minum arak. Dia kena tak kafarah, kena tak denda. Denda orang yang bersumpah, kemudian langgar sumpah, apa dia denda dia dulu? Yang pertama, merdeka hamba. Tak ada. Merdeka hamba nak cari mana lah ni. Yang kedua, bagi makan 10 orang miskin. Ditangkap nanti bungkui apa, lepas kat 10 orang bagi makan. Ataupun, bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian ni dalam kitab fiqh dia bagi penjelasan detail. Dia kata beli baju t-shirt selai pun tak apa. Kalau orang perempuan bagi mini telepon selai pun dianggap bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Tak ada juga. Last, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dan tidak disyaratkan berturut-turut hari. Dan, ini, ada orang buat ni kadang-kadang dia bersumpah, kadang-kadang dia bernazar. Yang kemudiannya dia tak boleh buat. Bila tak boleh buat, dia kena bayar kafarah ni. Dia kena bayar kafarah ni. Dan banyak orang hari ni, ya Allah, dia sumpah mudah-mudah. Kelih dengan bini, sudah kelih dengan bini, terus dia kata. Ni, dia kata, aku nak abang-abang satu. Aku tak akan balik dah. Wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, aku tak akan balik dah rumah ma'am, rumah ba'am. Dia bersumpah, dia tak nak balik rumah ba'am tu dia. Tu masa hangat, masa marah. Sekejap bila sejuk lagi, tengok naik kereta balik bila. Maknanya apa? Dia langgar sumpah. Dia langgar sumpah. Maka wajibkan atas dia membayar kafarah. Sama ada merdeka hamba, ataupun bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin, ataupun puasa 3 hari. Kalau tidak, dia dalam keadaan berdosa malam-malam. Ha, ini yang dikatakan kafarah sumpah. Baik, dia kata, kena ada kafarah kepada orang yang bernazak kepada benda maksiat apabila dia langgar nazak dia tu. Maka kata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Daud dan jumhur ulama, tiada lazim akan dia membayar kafarahnya. Kalau dia bersumpah nak minum arak, nak bunuh orang dan dia tak tunaikan, dia tak kena kafarah. Sebagai kata Ahmad, wajib ke atas orang yang bernazar maksiat itu bayar kafarah. Tapi mazhab Hanbali, dia kata kena juga. Langgar, walaupun dia bernazar, kalau aku baik ni, kalau aku baik daripada sakit ni, aku nak minum arak. Ha, lepas tu dia tak dibuat benda tu. Nah, dia baik zakir, lepas tu dia tak pergi buat benda tu, dia tak minum arak, dia kena bayar juga kafarah, kata mazhab Hambali, semacam membayar kafarah sumpah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafaratuhu kafaratu yamin. Imam Hambali dia pegang kepada hadis ni, dan bermula kafarah itu ialah seperti kafarah sumpah, kena bayar juga, kata mazhab Hambali. Maka jadilah orang yang bernazar maksiat itu haram atasnya menunaikan nazar dia, tetapi wajib atas dia bayar kafarah. Itu kata mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dia kata tak, kalau kita janji nak buat benda maksiat, terus tak sah dan tak payah tunai benda tu dan tak payah bayar kafarah. Begitu. Baik, tajuk baru, bab man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Dekat tadi faham tak? Faham. Kesimpulan yang pertama kita nak ambil apa dia? Nazak ni kalau boleh elah. Pasal apa? Pasal Nabi kata orang yang bernazak ni orang bakhil, orang kedekut. Satu kesimpulan daripada kuliah atasak ni. Yang kedua dia nak beritahu apa? Nazak ni adalah melibatkan perkara yang tidak wajib dan tidak maksiat. Benda yang tidak wajib dan tidak maksiat. Contoh dia kata apa? Wallahi dia kata, lepas pada ni aku nak sembahyang subuh tiap-tiap pagi di masjid. Ha, itu sudah jadi, sudah jadi nazar, sudah jadi sumpah. Okey, yang tu. Dan yang ketiga yang kita nak kena faham apa dia? Apabila sekiranya benda tu melibatkan benda maksiat, nazar pun tak jadi. Nazar pun tak jadi dan tak payah bayar, bayar kafarah, tak payah bayar denda. Yang tu tekak kita baca dah tadi. Lagu tu aja. Baik, kemudian bab man nazara an yuti Allah fal yuti'hu, iaitu mereka yang bernazar bahawa taat dia kepada Allah, maka dia hendaklah taat. Ini pula babnya. Apabila satu orang itu bernazar nak mengerjakan perkara taat, maka wajib atas dia buat. Bermula dalil yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Aisyah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bernazar bahawa taat dia akan Allah, seperti katanya wajib pada hari ini aku sembahyang zuhur awal waktu. Dia bernazak, dia kata wajib kepada aku hari ini aku sembahyang zuhur awal waktu. Pasal apa dia nazak dulu tu? Pasal dia selalu zuhur dia pukul apa? Pukul 4 suku. Dia selalu sembahyang zuhur pukul 4 suku. Sehinggalah satu hari terlepas. Sampai masuk asar dah, zuhur tak sembahyang lagi. Dia terus nazak, dia kata ih awaklah aku menjadi pendosa aku ni, terlepas waktu ni tak semayang lagi. Dia terus kata tak, pada itu wajib aku semayang zuhur awal waktu, dia kata begitu. Itu sudah jadi nazar dan mesti ditunaikan. Kalau esok tengok-tengok dia tak semayang awal waktu, dia semayang pukul 3 semayang zuhur, dia melanggar nazar dan dia wajib kena bayar kafarah. Itu kata jangan cari penyakit, benda-benda macam ni jangan cari penyakit. Sama dalam bab orang nikah kahwin ni, sama dengan talik. Jangan main-main. Silap sikit nak talik bini, silap sikit nak talik bini. Marah kat bini, terus kata kat bini ni, aku tak suka ni hang duk SMS ni, aku tak suka. Kalau bil telefon hak bulan ni main, kalau SMS hang lebih daripada 10, aku cerai hang talak satu. Lah. Main-main tengok 50. Bukan 10, 50 SMS bini tu ada. Jadi tak taklik dia? Jadi. Dia sudah tercerai talak satu. Jangan main-main dengan benda ni. Masa marah tu, orang putih kata apa cik abang tu? Orang putih suruh bilang 1 sampai 10. Bila tengah marah ni, bilang 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dia kata, orang putih kata. Nabi kata apa? Kalau dia main marah ni, Nabi kata apa? Kalau tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, tidur. Kalau tidur pun duduk marah lagi, Nabi kata bangkit dia ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang pun marah lagi, terjun dalam kolam. Itu Nabi tak kata. Sampai terjun kolam tu Nabi tak kata. Nabi kira teruk sangat. Sampai dah berdiri, duduk, duduk, tidur, tidur, ambil semayang pun duduk marah juga lagi, karut lah. karut lah. Ha, karut. Jadi cerita dia macam tu. Jangan masa marah tu kita biar mulut kita bercakap apa dia suka. Jahanam. Tengah marah dia boleh cakap apa saja. Dia boleh cakap yang kemudiannya dia boleh cakap. Tapi cakap-cakap dah. Nah, ini contohnya dia kata. Jadi nazar ni pun Allah. Jangan tidak sikit nak bernazar. Jangan tidak sikit nak bersumpah. Jangan. Sebab apa? Tak ada ikut-ikut kita terlanggar nazar. Kita terlanggar sumpah. Ataupun dikatanya wajib atas puasa sunat pada hari Khamis. Dia kata. Dia dikata dulu. Puasa sunat hari Khamis ni sunat. Dia pergi kata, aku start daripada minggu depan, dia kata tiap-tiap Khamis wajib atas aku puasa. Dia kata. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Bila tak boleh buat, dia melanggar nazar. Jangan macam tu. Dia kata. Dan seumpamanya daripada segala ibadat badan dan ibadat harta. Ibadat badan yang boleh tuan-tuan? Semayang, puasa, itu ibadat badan. Ibadat harta ni apa dia? Ibadat harta ni, sedekah, apa semua ni, duit ni semua, ibadat harta. Maka wajiblah taat akan dia. Apabila kita janji, kita bernazar, maka wajib kita menunaikan nazar itu. Wajib kita taati nazar itu. Baik, sambung hadis dia kata, وَمَنْ نَزَرَ أَنْ يَعْطِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْطِيَ. Dan barang siapa bernazar ia, bahawa bermaksiat dia kepada Allah. Seperti katanya, aku bernazar, jika sehat badanku, wajib aku minum segelas apa. Dia nazar macam tu. Ha, kalau aku sihat ni, aku nak minum segelas apa. Ataupun wajib aku pergi berzina. Di nazar macam tu. Maka janganlah dia berbuat maksiat akan Allah. Ha, nazar tu cancel tentu aja. Tak wajib ditunaikan. Bahkan tak boleh pun ditunaikan. Maka jadilah makna sabda Nabi SAW itu. Barang siapa nazar buat taat. Maka wajiblah ditunaikan taat itu. Dengan nazarnya itu. Dan barang siapa nazar buat maksiat, maka haramlah atasnya menunaikan maksiat dengan sebab nazarnya itu. Faham tidak? Itu very simple. Kerana bahawasanya nazar yang dimakmumkan pada syarak ialah mewajibkan benda yang mubah. Benda yang harus kita jadikan wajib. Itu nazar. Benda haram tak boleh jadikan wajib. Benda yang dah memang wajib tak boleh diwajibkan lagi. Begitu. Maka ialah yang ditahkikkan pada segala taat. Itulah yang kita nak laksanakan pada segala bab ketaatan ini. Dan ada pun segala maksiat, maka tiada padanya suatu daripada mubah. Benda maksiat mana ada harus, semuanya haram. Sehingga wajib ia dengan nazar, maka tiada tahkik ia pada nazar. Tidak boleh dilaksanakan benda maksiat dalam nazar dia. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan tengok bawah. Bab ma jaa la nazra fi ma la yamliku ibnu adam. Ini pula satu bab dia kata tidak boleh bernazar pada barang yang tiada dimiliki oleh anak Adam. Benda yang bukan benda, bukan hak kita. Kita nak pergi nazar macam mana? Tak boleh. Lembu orang punya. Lembu tu orang punya. Kita pergi nazar kata kalau lembu tu beranak, aku nak jual lembu tu. Kalau lembu tu beranak, aku nak semelih buat kenduri makan anak yatim. Lembu orang, dia pergi nazar. Kacau. Kacau. Dia nak beritahu, takut pun ada orang macam ni. Hak orang punya, dia pergi nazar. Tengok, apa nama, benda bukan milik dia. Kaita jiran punya. Jiran keluar di Kuala Lumpur. Dia kata, dia ni kalau, kereta ni kalau keluar di Kuala Lumpur balik selamat elok, tak ada accident apa. Aku nak sedekah kereta ni ke rumah anak yatim mana. Orang tanya dia, boleh kereta apa? Ajar dia. Saya yang nak pergi sedekah macam apa? Okey, dia kata tak boleh. Memang tak boleh lah. Agama nak apa yang ni lah, benda yang bukan hak kita, kita tak boleh tidur nazar dia. Begitu. Dia kata harta orang yang belum masuk dalam milik kita, maka tidak boleh dibuat nazar. Dia kata. Bermula dalil itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Thabit bin Ad-Dhahhak an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa 'alal 'abdi nadrun fi ma la yamlik." Hadis dia very clear. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada nazar pada barang yang tiada dimiliki. Barang hak bukan hak kita, tak boleh buat nazar apa-apa. Seperti satu orang bernazar dia dengan harta orang. Contohnya dia kata, jika Allah Ta'ala sihatkan aku daripada penyakit ini, maka bagiku, yakni wajib atasku, memerdekakan hamba dia tu. Hamba orang punya yang hampir nak merdeka lagu, mana tak boleh. Ataupun katanya, wajib atasku sedekahkan kain dia tu. Kawan tu duduk pakai kain tu elok-elok, dia pergi nazak, kalau aku baik daripada demam ni, kain tu aku nak bagi ke orang. Kain orang, dia nak pergi bagi ke orang lain. Tak boleh, dia kata, dia kerja bodoh. Dia kata, ataupun aku sedekahkan rumah dia ni. La ilaha Allah. Dia kata, aku kalau lulus Merdeka ni, rumah jiran aku ni, aku nak sedekah kat rumah anak yatim. Jiran nak duduk di mana? Rumah dia. Yang nak pergi sedekah, tak boleh. Sebab apa? Sebab rumah tu rumah orang. Maka tiada sah dan tiada jadi nazar itu, kerana bukan miliknya. Dan pula tidak diketahui bolehkah ia memiliknya. Dan tak tahu pun, kalau kata dia nak pergi beli, lepas tu dia nak sedekah, aku tak tahu lagi. Kau tu nak jual ke tak, aku tak tahu lagi. Maka nazar yang macam itu tak sah. Tajuk tu senang sangat. Kemudian dia kata tajuk baru, ma jaa fi kafaratin nazri idza lam yusamma. Ayat ni yang satu. Itu pak yang menyatakan kafarah nazar apabila tiada disebutkan apa-apa pada nazarnya. Ini pun satu harus. Dia nazar tapi dia tak sebut apa. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang bernazar tetapi tiada disebutnya akan nazarnya, maka kena kafarah ke atas dia. Cuba tengok. Seperti contohnya, kata dia, wallahi, atasku nazar. Tetapi tiada tertentu apa yang dinazarkan itu. Betul tak tahu. Dia kata, wallahi, aku nazar. Nazar apa tak tahu. Ini apa cerita dia ni? Zahan nazar apa? Wallahi, aku nazar. Lagu duk main lagu tu aja. Tak nazar apa? Wallahi, aku nazar. Macam ni penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kena kafarah tadi. Pasal apa? Pasal dia dianggap istihza, dianggap buat main-main dengan nazar. Sedangkan nazar ini salah satu daripada benda yang ditunjuk oleh Allah. Dia ada satu hukum dalam Islam. Dia cuma dia buat main-main dengan hukum. Denda kepada main-main dia tu, dia kena kafarah. Sama ada merdeka hamba, ataupun bagi makan 10 orang, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang, ataupun puasa 3 hari. Begitu. Baik. Hadisnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nazri idza lam yusamma kafaratul yamin. Itu dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kafarah ataupun denda nazar apabila tidak disebutkan apa nazar dia. Nabi kata. Dia tak sebut dia nazar pasal apa, dia nak buat apa-apa pun dia tak sebut. Yang dia tahu, dia kata wallah dia pun nazar. Maka dia kena denda. Ialah denda seperti mana kafarah sumpah. Dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maksud dia apa tuan? Dia nak beritahu kat kita, agama jangan buat main-main. Itu dia nak amat. Agama jangan buat main-main. Satu suami marah dekat isteri dia. Maksimum marah dia. Dia kata dekat bini dia, aku cegah yang palak sejuta. Dia kata. Sejuta jatuh orang, jatuh bila. Habis semua. Habis semua. Kalau dia tak sebut, dia kata aku cegah yang. Dia tak sebut berapa, jatuh orang, satu. Kalau dia sebut, ikut bilangan. Tetap maksimum, tiga. Dia kata, aku cerai dengan talak satu. Aku cerai dengan talak dua. Aku cerai dengan talak tiga. Ikut bilangan yang dia sebut. Tapi kalau dia sebut lebih daripada tu, aku cerai dengan talak juta. Dia kata, jatuh orang, tiga. Pasal apa? Pasal satu hukuman kepada dia. Pasal dia main-main. Dia main-main. Dia disebut Allah bagi takat tiga. Dia pergi bagi sampai tiga juta. Di dalamnya. Jatuh maksimum. Contoh-contoh kita buat ni ada tak ada jadilah masyarakat? Ada. Ada. Apatah lagi dalam sebuah rumah tangga yang jahil, tak reti hukum apa. Macam-macam benda tu jadi. Macam-macam benda tu jadi. Baik, ketahuilah saudaraku, seorang yang bersumpah dengan kata dia, wallahi, tiada aku masuk masjid. Tapi jadi lagu tu. Ada tajuk baru. Fi man halafa ala yamin, fara'a ghairaha khairan minha. Ni pula satu tajuk baru, iaitu pak yang datang pada menyatakan mereka yang telah bersumpah atas sesuatu yang disumpahnya, kemudian nampak ada benda lain lebih baik daripada yang disumpahnya. Contoh, satu orang dia dah bersumpah, tengok-tengok ada satu option lain yang lebih baik daripada dia sumpah tu, maka dia nak cancel sumpah tu kerana nak pergi buat yang lebih baik tu. Macam mana keadaan dia? Contoh, dia kata satu orang bersumpah dengan kata dia, wallahi tiada aku masuk masjid. Oh, pelik lah. Dia kata, wallahi aku tak mau masuk masjid ni. Ataupun dia kata, wallahi tiada aku mau balik rumah. Itu pun pelik juga. Rumah dia, dia bersumpah, wallahi aku tak mau balik rumah. Dia kata. Sedangkan dia kata, masuk masjid itu lebih baik daripada tak masuk masjid, dan pulang ke rumah itu lebih baik daripada tak pulang. Nampak? Dia bersumpah, wallahi aku tak mau pergi masjid negeri, dia kata. Sedangkan pergi masjid negeri itu bagus. Bukan bagus macam kapek dan tebal. Bukan bagus macam dia ada aircon. Macam masjid. Masjid ni pergi ke mana pun bagus. Tiba-tiba dia bersumpah tak mau pergi masjid. Sudah tentulah pergi masjid itu lebih baik daripada tak pergi masjid. Tapi dia dah sumpah tak mau pergi masjid. Maka dia terpaksa batalkan sumpah yang tak baik itu. Kerana ada pilihan yang lebih baik. Apa dia? Pilihan untuk pergi masjid. Dia sumpah tak mau balik rumah. Sedangkan balik rumah itu lebih baik. Pasal apa? Pasal kalau dia tak balik rumah, dia nak pergi mana? Dia pergi rumah mak dia. Sehari tak apa lah. Dua hari tak apa. Tiga hari mak dia kata, tak ada rumah lah. Baru dia tengah pergi ke rumah tu. Cakap-cakap lah. Nampak? Bersumpah, tiba-tiba ada satu yang lebih baik daripada benda yang dia sumpah. Maka, dia kena buat benda yang lebih baik itu. Ha? Sekiranya satu orang bersumpah dengan umpama yang tersebut tadi, tiba-tiba nampak ada yang lebih baik daripada benda yang dia sumpah, maka buatlah yang lebih baik itu. Saya kata, jadi sumpah tak mau pergi masjid, sedangkan pergi masjid lebih baik, pilih masjid. Saya kata, jangan duk pegang sumpah tu. Dan bayarlah kafarah sumpah itu. Bayarlah, panggil orang miskin 10 orang, bagi makan. Esok main balik masjid hari. Esok main balik masjid hari. Saya kata dulu. Baik. Bala minta satu jawatan kepada pemerintah. Ini dia seluar sikit daripada topik apa? Kepada topik nazar. Sebab dia ada kaitan dengan hadis yang dia nak baca ni. Dia main tajuk apa? Jawatan jangan minta. Islam ni dia mau kita ni macam mana? Jawatan ni jangan berebut. Jawatan jangan minta. Apa jawatan sekalipun. Takut pun esok kita tak boleh tunai kehendak jawatan. Baik, apa dia kata? Dia kata, bala apabila minta satu jawatan kepada pemerintah. Kita minta, itu menjadi satu bala kepada kita. Seperti menjadi kerani, ataupun minta menjadi qadhi, ataupun minta menjadi mufti, ataupun minta jadi pengulu, atau sebagainya, minta kepada kerajaan pemerintah. Tak bagus, saya kata. Minta tak mau. Orang bagi, itu hal lain. Orang skrin tengok, oh mereka kata dia ni paling layak, maka dia di offer untuk duduk jawatan tu. Itu tak apa. Jangan pergi minta bagi pasal dia, ini tak mau. Agama kata tak bagus. Dia kata pasal apa? Pasal dia ada satu fitnah akan kena kat dia. Kisahnya telah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Satu hari minta dia kepada Nabi, berilah kepada dia apa-apa jawatan. Satu sahabat pergi jumpa Nabi, minta jawatan dekat Nabi. Supaya dikerjakannya, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Abdul Rahman, la tas'alil imara, fa innaka in atatka an mas'alatin wukilta ilaiha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdul Rahman bin Samurah. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman, manakala ia minta jawatan, Nabi kata, wahai Abdul Rahman, janganlah minta jawatan. Bila Abdul Rahman bin Samurah berjumpa Nabi, minta jawatan dekat Nabi, Nabi kata dekat dia, la tas'alil imara, jawatan ni jangan diminta. Nabi kata tak bagus. Kerana bahawasanya engkau, jika didatangkan dan diberikan akan dikau dengan sebab minta engkau, nescaya diwakilkan, yakni diserahkan dikau oleh Allah Ta'ala. Tiada dipedulikan Allah akan pekerjaan engkau itu. Seolah-olah kata Allah, buatlah pandai engkau seorang, kerana engkau yang nak jawatan itu, rasalah engkau. Siapa minta, dia kata Tuhan tak tolong. Tuhan tak tolong. Esok bila dia jadi susah, seolah-olah, seolah-olah macam Tuhan kata kat dia, pada muka. Hang nak dengan hang ambil. Begitu. Maka tiada ditolong Allah kepada dia. Maka tiada dah dilepaskan dia daripada bala jawatan ini. Bila dia main susah, Tuhan tak tolong dia. Kenapa? Sebab dia nak jawatan tu. Tapi kalau sekiranya orang bagi kat dia, dia ada masalah, Allah akan bagi jalan keluar kat dia daripada masalah itu. Itu hadis kata macam tu. Baik, masalah dia kata kelebihan dapat jawatan kerajaan dengan tiada minta dan tiada usaha itu amatlah banyaknya. Dia kata kalau orang bagi itu banyak kebaikan dia. Banyak kebaikan dia orang bagi kat kita jawatan tu. Jadi ayam muka kita terpelihara, jadi kita tak minta. Orang bagi, pasti orang melihat kelayakan kita orang bagi. Ayam muka kita terpelihara. Bila kita minta, tengok-tengok kita tak boleh tunai kehendak jawatan tu, orang kata macam-macam kat kita. Dan kita lah gaduh di kampung-kampung kita ni, hidup berebut di lobi diri nak jadi pengusi masjid. Contoh. Kan? Hidup lobi diri ni nak suruh orang latih pergi jadi pengusi masjid. Pi habis lobi sampai ke orang politik, pi pejabat agama, pi apa pun, suruh pun nama dia pengusi masjid. Dia nak jawatan tu. Dan dapat. Macam dia mau dapat. Bila dapat, dapat. Tengok masjid tu tak ada apa. Orang mengajar pun tak ada. Ceramah apa pun tak buat. Apa pun tak ada. Kira tu putih tabung jemaat kan. Tentu kan. Ada tak ada masjid macam ni tuan-tuan? Banyak. Bukan ada. Banyak tu ada. Tak ada apa. Nak harap ada kuliah pengajian pun tak ada. Kira dia ada yang tetap dia boleh. Satu baca Yasin malam jemaat. Satu. Yang kedua apa dia? Hari jemaat tabung. Cukup rancak rutin. Lepas tu duduk naik di papan tu, pasal tu tengoklah jemaat minggu satu berapa, jemaat minggu dua berapa, jemaat total sebulan, bulan Januari berapa, total bulan satu tahun berapa. Dia duduk tu cari duit tu. Program masjid tak ada. Anak karyah ni dibiarkan dalam keadaan jahil tak tahu apa. Pengurusi tak ada? Dia pengurusi. Orang bagi ke hang tak mau ke, ataupun hang pindah rongkah jari ke benda ni? Rongkah. Jadi dia pegang jawatan tu untuk tashrif, untuk kemuliaan dia. Dia tidak pun merasa jawatan itu sebagai satu taklif, sebagai satu tanggungjawab beban yang dia nak kena tunai kehendak jawatan itu. Ini yang contoh yang Nabi SAW nak beritahu ni, ini benda dia, dia kata. Maka apabila Abdul Rahman bin Samurah pergi jumpa Nabi, pergi minta, Nabi kata kepada dia, la tas'alil imarah. Nabi kata, man, hang jangan duk minta jawatan ni semua. Jangan. Pasal apa? Kalau hang minta, itu hang susah, Tuhan tak tolong. Nabi kata. Tapi kalau orang bagi ke hang jawatan tu, kerana orang percaya dengan hang, kalau hang ada masalah, Tuhan nanti tolong. Nabi beritahu lagu tu dekat sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Samurah ni. Kemudian dia kata masalah kelebihan dapat jawatan kerajaan dengan tidak minta amatlah banyak. Sabda Nabi SAW kepada Abdul Rahman bin Samurah, wa in atatka an ghairi mas'alah u'inta 'alayha. Dan jika datang akan dikau jawatan itu dengan tidak diminta, nescaya ditolong Allah atas engkau dan diberinya Allah taufik kepada engkau kepada jalan yang betul. Allah akan tolong. Bila ada masalah, ada jalan penyelesaian dia, ada jalan keluar dia. Dan disimpangkan Allah daripada bala bencana yang boleh menyakiti engkau. Nabi kata, kalau orang bagi ke hang jawatan tu, Allah akan simpang hang daripada kena apa-apa bala ujian yang hang tak boleh tanggung. Bahkan diberkatkan dia dengan jawatan itu. Di masjid mana akan datang ni kita akan baca? Di masjid mana kita ingat kita akan baca tentang tajuk. Tengok di Jelutong pun. Di masjid Jelutong pun akan datang, dia akan main cerita apa? Cerita tentang apa nama Imam Hambali pun. kalau tak silap. Imam Malik lah, Imam Hanbali kan, masuk penjara. Kan? Masuk penjara atas isu yang khalifah timbulkan pada masa tu. Dalam penjara ni pula dia belajar daripada satu pencuri pula. Dia satu imam besar. Tiba-tiba dia ambil satu pengajaran daripada satu pencuri. Okay. Pencuri itu kata dekat dia. Pencuri itu kata, tuan imam, dia kata, orang hebat, orang mulia, orang besar. Saya pencuri. Tapi saya ni masuk penjara ni, saya tak mengaku saya pencuri. Padahal saya pencuri pun. Saya sanggup menanggung ni dera dalam penjara ni. Pasal apa? Pasal ayah muka saya. Saya tak mengaku kata saya pencuri. Biar pi apa-apa saya dalam penjara suruh mengaku, saya tak mengaku kata saya salah. Saya kata. Pasal apa? Nak jaga ayah muka saya. Dia kata, tuan imam orang baik, orang lurik, orang benar, orang putih. Masuk penjara. Kalau tuan imam tak mempertahankan pendirian dan ayah muka tuan imam, habislah tuan imam saya kata. Dia ya, aku dengar-dengar pun. Betul juga dia kata. Takkan aku nak pergi turut kehendak khalifah. Khalifah suruh kata aku nak ikut. Isu Quran itu makhluk. Semua ulama lain ikut Nabi lah. Khalifah kata, aku mau hangpa kata Quran ini makhluk. Siapa tak kata macam aku mau, aku buat dalam penjara. Ulama lain ni nampak ni rumah nak dileceh. Dia kata, tidur lawan dia ni pun tak nak guna. Cerita dia, nak tahu kami kata apa? Okey, kami kata. Selesai. Dia seorang tak mau kata. Dia seorang tak mau kata. Imam Ahmad bin Hanbal tu. Dia seorang tak mau kata. Dia tetap dengan pendirian dia. Khalifah kata ke dia, selagi hang tak kata, selagi tu pun tak keluar hang daripada penjara. Dia kata tak apa. Dia sebut balik benda ni. Dia kata kalau satu pencuri yang mencuri pun tak mau mengaku kata dia mencuri, pasal nak jaga ayat muka dia. Aku satu imam yang duduk. Takkan aku nak diturutkan dah orang kata benda yang bukan aku kata sebenarnya. Dia kata. Dia sanggup dia kena dalam tu. Sehinggalah tukang khalifah, barulah dia dibebaskan daripada penjara. Ini nak ceritanya tuan-tuan. Apa? Dia tak minta apa kedudukan, dia tak minta apa keistimewaan, dia tak minta apa. Tapi dia dilihat sebagai orang yang layak, maka dia diberi jawatan itu. Ini tajuk kita nak baca. Baik. Makruh, dia kata, menuntut jawatan dan berusaha kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan jawatan itu. Seperti mau menjadi kerani, ataupun menjadi hakim, ataupun menjadi panglima, ataupun menjadi pengulu, ataupun lainnya. Dia tak pergi minta jawatan itu. Adapun dia kata, jika datang jawatan itu dengan tiada minta ataupun dengan tiada usaha, dan datang ia dengan dipaksa, dia tak mau, orang paksa dia suruh jadi. Dia kata, saya tak layak, carilah orang lain yang lebih layak. Khalifah kata dekat dia, kalau hang tak layak, tak ada orang yang lebih layak dalam negeri ini. Dia tak mau memang macam tu, tapi dia dipaksa untuk menerima jawatan itu. Kalau dia sampai ke tahap tu, maka iaitu ditolong Allah atasnya. Nabi kata apa? Orang macam ni, kok mana pun Tuhan tolong dia. Setidak-tidaknya dia, Tuhan tolong. Akhirat itu, syurga tu ada dah buat dia. Itu yang paling kemuncak pertolongan Tuhan pada dia. Sebagaimana tersebut dalam hadis tadi, dan dapat mefaham daripada hadis itu, bahawa jawatan yang dituntut dengan usaha, tiada padanya barakah. Dia kata. Susah tuan-tuan ni. Dia kalau dalam bab tauf ni, dia kata hubur riadah. Hubur riadah ni maksudnya gila kepada nak jadi ketua. Nak naik kan, kita lah sistem kita lah ni, daripada 44 nak pergi 48, nak pergi 52, nak pergi 54, nak pergi Jusafi, nak pergi Jusafi, nak pergi. Ui, tuan-tuan tu ligan yang tu. Gaduh ligan tu. Daripada nak naik tu, nak naik tu, nak naik sampai 54, nak pergi Jusa tu, ya Allah. Kadang-kadang telefon ni, telefon tiga teh ni, pihak nak pilih orang naik tu, telefon tiga garam bunyi kawan orang lagi. Dia lumuk garam bunyi kat kawan orang lagi, dia kata, Datuk, saya bukanlah nak kata apa tu. Tapi kalau bagi kat dia ni, jangan dia ni, saya tahu tengah dia ni cukup leceh. Dia ni, pasal dia nak, dia pergi garam pun. Nak jawatan ni, sampai jadi macam tu. Itu dalam konteks tinggi. Dalam konteks tak rendah-rendah ni, nak naik jadi incas je lah. daripada anak buah nak jadi incas naik pergi jumpa anu superior yang lagi atas tu, tidur garam kawal lagi. Jadi saya bukan nak kata lah, tapi mata saya sendiri tengok dia buat lecehan yang kali ni. Apa tujuan yang dia perosak kawan ni pasal apa? Pasal dia mau jawatan tu. Dia perosak rival dia, saingan dia, dia pergi bunuh buang karier kawan tu. Ini dilihat dalam hukum semata hari ini. Apa yang hadis Nabi beritahu ni. Maka akhirnya apa jadi? Akhirnya orang yang naik pergi duduk di bangku-bangku tu adalah orang yang tidak ada kelayakan. Tetapi dia naik dengan cerita-cerita hari dah ada sebut ni. Nampak? Maka Islam dia tak mau jadi benda-benda macam ni. Tak bagus. Tentang. Bila dibiarkan benda-benda macam ni jadi, sangatlah tak bagusnya dan membawa kesan buruk yang amat sangat kepada semua orang lainnya tu ada. Ha? Bahkan agama kata apa? Maka tiada padanya barakah. Bila barakah tak ada ni habis. Tentang. Tuhan tak tolong sama sekali. Maka sayogialah seseorang itu berpaling daripada buat yang demikian itu. Kerana itulah Nabi SAW tidak angkat seorang yang menuntut dan berusaha minta jawatan kepadanya. Apabila Abdul Rahman bin Samurah mai jumpa Nabi, minta jawatan, Nabi tak bagi. Orang yang minta ni Nabi tak bagi. Nabi bagi ke orang lain. Pasal apa? Tak bagus perbuatan tu mai minta benda-benda macam ni. Ha, begitu. Dia kata, baik. Masalah. Sunat menyalahi sumpah. Apabila nampakkan lebih baik dikerjakan atau ditinggalkan sesuatu yang menyalahinya itu. Ha, tadi ya. Bila dia kata, wallahi aku ta'ubi dah masjid neri. Dia kata begitu. Maka sunat dia menyalahi sumpah itu dan dia pergi balik. Ha? Dan lazim akan dia membayar dendanya. Seperti kata satu orang, wallahi, tiada aku mau semayang sunat zuhur. Dia pergi kata dulu. Dia pergi sumpah, wallahi, aku tak mau semayang dan sunat qabliyah. Dia kata dulu. Wallahi, aku tak mau dan semayang sunat qabliyah zuhur. Dia kata. Maka, menyalahi sumpah ataupun hintu itu, itu lebih baik. Jangan ditunaikan sumpah itu lebih baik. Dia kata. Yang ni, buatlah sembahyang sunat zuhur itu. Kerana itu lebih elok daripada tak buat. Dia kata. Maka sunatlah menyalahinya pada waktu itu. Serta wajib dia bayar kafarah dendanya. Sabda Nabi SAW, wa iza halafta ala yamin, fara'aita ghairaha khairan minha, fa'til ladhi huwa khair, wal tukafir an yaminik. Dan apabila telah bersumpah engkau, ada satu sumpah. Tiba-tiba engkau nampak ada lain yang lebih baik daripada yang engkau sumpah itu. Maka datanglah yang lebih baik itu. Hadis tadi, sama. Dan hendaklah bayar denda sumpah engkau itu. Kata Tirmizi, hadis Abdul Rahman bin Samurah itu. Hadis yang hasan lagi sahih. Jadi, dekat itu kita faham apa dia? Jangan duduk bersumpah benda-benda yang baik-baik. Bersumpah tak mau buat. Jangan duduk sumpah tak mau buat benda yang baik-baik. Dia pergi umrah sekali. Pipi-pipi jadi lagu mana akan pergi terbalik. Tak seperti yang dijanjikan. Dia nak pergi umrah. Dia pergi dengan satu travel agent. Travel agent A. Janji sebelum pergi ni cantik lah. Ha, kita pergi ni, kita akan pergi mana, kita akan pergi mana. Di Mekah kita akan duduk hotel mana. Di Madinah kita akan duduk hotel mana. Kita akan melawat ke mana. Semua beritahu elok. Pipi dia tak jadi. Lagu janji tu. Dia tak jadi. Sampai-sampai di airport Jeddah saja. Stranded sampai 6 jam. Misalan kata. Dia dah mula duduk hangat lah. Dia mula duduk hangat lah. Sampai tu tak apa. Pipi pula di Mekah. Dia kena rumah tumpangan. Apartment apa tu kena gulaikan kering. Ya, kan? Janji abang hotel apa dar tauhid dar apa semua cantik. Pipi kena apartment kena gulaikan kering. Pipi Madinah pula janji kata nak melawat apa semua tak jadi. Pipi 2-3 tempat saja. Bila nak balik ni dia terus jumpa dia kata aku wallahi aku tak umai lah umrah ni. Boleh tak gitu? Tak boleh lah. Tak boleh. Hang nak marah macam pengurusan travel agent ni yang pergi bersumpah tak pergi umrah tu macam apa? Macam apa? Ha? Jadi kes yang macam ni dia kata apa? Dia kata tinggalkan benda tu, langgar sumpah tu bayar denda tak apa. Umrah ni ada peluang boleh pipi. Nabi berapa kali pergi umrah tu kan? 4 kali. Haji Nabi buat kali, umrah Nabi 4 kali. Jadi maknanya kita ni Allah bagi rezeki lebih. Kan? Daripada kita duduk di Europe, lepas tu nak balik main tak boleh benda gunung berapi tu, baiklah kita pergi umrah. Balik main pun boleh, boleh pahala. Kan? Ha? Jadi, jangan tidur sumpah tak membuat benda-benda yang baik macam ni. Ha? Marah tanah pergi satu masjid tu, apa nama semayang jemaah, tu imam tu tak tahu kena minyak angin apa hari tu, potong-potong sampai pergi keluar. Tok imam tu punya pasal. Yang dia ni sampai bersumpah-sumpah. Keluar-keluar masjid, dia kata, wallahi, dia kata, aku tak main dah jemaah masjid ni. Tak ada kena-mengena pun masjid tu. Dengan marah dekat Tok Khatib. Hak tak tahu bahasa ni. Tok Khatib tak tahu bahasa. Ajarkan potong-potong pergi hadam sampai pergi keluar dulu. Ha? Orang nak pergi pejabat. Orang nak pergi pejabat. Orang nak pergi apa. Dia tak apalah habis tu nak balik jiduk malam ni. Orang nak pergi ceramah pula. Dia pergi kata, habis pergi keluar dulu. Kawah haduk ni tu tengok jam. Tengok jam. Hak belakang nak kain tu sampai angkat tangan tu tunjuk dulu. Tunjuk dulu tu. Dia duduk di Aceh ni, dia tengok dia buat muka rosyom. Buat tak tahu macam tak faham je. Eh, faham dia angkat ni tunjuk ni. Tentang ada jadi ke tak? Di masjid ni ada jadi. Hak bebai, tak tutup. Kutubah tak habis ni. Okay, 2-10 minit tak habis. Start motor. Tak main jemaah ni. Start motor. Nak lalu, nak lintas depan muka masjid tu, koyak minyak motor tu. Marah pun dia patik tak di bahasa ni. Memanglah dia patut marah pun dia ni tak di bahasa. Tapi janganlah sampai dibuat macam tu. Kan? Ha, ini benda-benda dia. Lepas tu, dia sumpah pula aku tak ambil lah masjid. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kita marah tu sebab lain. Jangan tidur rawit. Benda lain. Ha? Wallahualam. Lepas ni insyaAllah kita masuk. Fil kafarah qabla al-hilm. Bak nak bayang denda ni. Kita dah bersumpah dah hilang dah. Kita kata, wallahi aku tak rupi dah masjid negeri. Tiba-tiba fikir balik tak patut aku batal gitu. Nak pergi balik. Bila nak pergi balik nak kena bayar kafarah. Baik kafarah tu nak bayang sebelum kita pergi ke ataupun kita pergi dulu esok-esok bayar ke boleh. Ah, yang tu dia nak beritahu. Bila masa nak bayar kafarah tu. Kalau kita tak bayar lagi, kita pergi dulu, balik tak ni baru kita bayar, boleh tak boleh? Ha, ini dia nak tengok ada tak ada hadis bagi tahu tentang benda ni. Ha, benda ni pun nak kena tengok. Kemudian tajuk yang akan datang tuan-tuan, dia kata fil istisna fil yamin. Ha, dia ada pengecualian kepada sumpah ni. Ada beberapa benda yang dikecualikan. Kemudian dia akan main pula tajuk yang akan datang fi karahiyatil halaf bi ghairillah. Ha? Boleh tak boleh orang bersumpah tidak guna nama Allah, dia guna benda lain. Dia kata demi masjid ni, dia kata aku disebut dulu, dia tak sebut demi Allah. Dia kata demi rumah aku beli ni, aku guna. Boleh tak boleh sumpah lain daripada nama Allah. Ha? Macam orang Arab biasa lepas. Kalau kita baca dalam hadis pun kita jumpa benda-benda macam ni. Dia sumpah dengan nama mak dengan pak dia. Dia kata bi abi wa ummi, demi mak dengan ayah aku. Dia kata bi abi anta wa ummi, macam sahabat pernah kata demi pak, mak dan juga Nabi sendiri. Dia bersumpah aku akan macam ni. Boleh tak boleh bersumpah dengan menggunakan lain daripada nama Allah? Boleh tak boleh? Kan? Ada lagi karut, dia pergi bersumpah kubur. Dia kata demi kubur tu keramat apa ni, boleh tak boleh lagu tu? Eh, banyak dah. Banyak macam. Kalau tuan-tuan tengok dalam apa? Dalam majalah tiga ke apakah? Nu duk tunjuk di negeri Melaka tu apa? Pulau apa dia panggil? Pulau Besar. Pulau Besar. Baru ni pun ada keluar kalau tuan-tuan masuk dalam YouTube, internet pun saja type Pulau Besar. Dia keluar kan pasal ni. Tuan dah buat apa? Dia jadi lagu halau ayam makan padi. Padi jemur, ayam main makan. Dia halau. Tak ada kan? Main pula. Pulau Besar jadi macam tu. Dia baca agama pi. Pak halau ni penguat kuasa pakai vet tulis. Dia baca agama Islam Melaka, Pemjain. Tulis di belakang apa semua pun dia baca tulis. Ini ya. Pak tengok, biasa saya baca. Dengan duk pandang colok, dengan duk semayang tepi kubur, dengan duk doa, dengan duk tunggu buyung tentu, dengan duk sujud, dengan duk apa, duk doa tepi kubur, Ni yang kata manusia tuan-tuan. Kalau hak pi tu bukan orang Islam, dia punya hal lah. Islam ni. Islam yang putih apa semua, Nabi buat benda-benda salah. Tuan-tuan siapa kata apa? Dia akan buat. Ini manusia. Pasal apa? Faham agamanya tidak mantap. Faham agama dia tidak mantap. Dia faham kata tak salah. Itu masalah. Dia faham kata tak salah. Duk pasang niat daripada negeri dia duduk ni. Daripada duduk di Pulau Pinang, di Kedah, di apa ni. Duk pasang niat ni. Aku ni kalau anak dulu yang periksa dapat sekian-sekian ni, nak pergi Pulau Pinang. Tu kalau sampai di sana, kalau feri itu stop perkhidmatan, tak bagi jalan, pihak berkuasa stop perkhidmatan, dia dengan pelampung daya dia pergi. Dengan pelampung daya tu dia bubuh tu, dia biar duk mengampai. Pi juga. Pada-pada hati tu duk ingat Nabi. Inilah peri pentingnya kita nak kena main duduk, nak kena berkila, nak kena dengar ni Quran, nak kena dengar hadis Nabi ini, nak ambil faham agama untuk nak selamat diri kita, bukan orang lain. Untuk nak selamat diri kita, kita tak mau nak bersama hal orang lain punya pedih. Kita ni nak bagi hidup kita dan keluarga kita ni biar duduk atas jalan siratal mustaqim, duduk atas jalan betul, jalan hak Nabi duduk dalam kebun kurma, ambil ranting pokok Nabi garis ruk garis panjang tu, Nabi harap inilah jalan Allah yang mustaqim. Nabi kata lepas tu Nabi garis balik kanan, garis balik kiri, balik Nabi abang dekat sahabat-sahabat. Di kiri kanan jalan lurus ni, dia ada lagi jalan-jalan lain. Jalan-jalan yang dipanggil oleh syaitan. Nabi abang lah. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya ni jalan aku yang lurus, Tuhan kata. Ikut jalan ni. Pasti apa? Pasti dah jadi sunnatullah. Sudah jadi peraturan Allah. Dalam kita nak lalu jalan lurus ni, dia ada kiri kanan tu gami kita. Ada. Kiri kanan ni. Dan jalan-jalan hadut gami ni, ditaja oleh syaitan. Duk pielok lah, duk pielok dah, duk balik, duk kelin balik kanan, duk kelin balik kiri, lagu duk buat macam tu ada, lagu duk buat lagu tu ada, hak panggil lagu tu langsung pun ada, hak lagu nak main runtun tangan kita tarik masuk, tengok, cara tarikan tu macam mana. Ada yang takat buat lagu ni lah, pun sini dah relai lah, tengok dia duk buat lagu tu, bagus, kau jalan tu, pergi dah, mudahnya dia pergi tu. Tak perlu cakap, tak perlu kempen, tak ada apa, buat lagu tu lah. Dia sambil lalu tengok, nampak orang jalan ni. Pergi lah. Rapuh je iman dia. Ada yang nak kena usaha sikit. Pergi sikit. Takkan buat lalu tu tak layan. Pergi depan sikit tu panggil lalu tu. Dia kan nampak gelut tu panggil ni. Betul pun. Kona habis. Pun ada. Ada yang buat lalu tu pun tak makan. Gamin pun tak makan. Nak kena main pegang tangan. Untun tadi. Pergi juga. Baru dia pergi. Tapi pergi juga lah. Ada. Tapi ada hak steady ya tu atas jalan ni, hang buatlah lagu tu ke, hang gamit ke, hang runtun ke apa ke, aku jalan ku ni. Jalan apa? Jalan Allah dan jalan Rasul dan jalan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat nampak aku di sini. Nak jadi orang yang ada immunity, yang ada kekebalan, yang boleh tahan dengan apa bentuk kacau ni, bukan senang. Mengaji saja tidak cukup. Mengaji saja tidak cukup. Sikit-sikit lagi kena tambah. Kalau kita ada wulu, kita ada cangkui, saja tak cukup. Kena ada baji satu. Wulu dah ada, mata cangkui dah bubuh, satu baji kena. Kena katuk masuk, barulah mata cangkui tu dia tangkap elok dengan wulu. Baji tu apa dia? Sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, itu semua baji. Masalah kita dalam masyarakat kita tadi bukan baji. Mata cangkui yang tak lari. Ni mengaji pun tak mau. Mengaji pun tak mau. Jadi maksudnya mata cangkui pun tak lari. Tapi nak pergi menyangkui. Duk buat ulu tu. Main mengaji dulu. Bagi ada mata dulu. Kan dah main mengaji ni pun nampak lagu duk gelong juga sikit-sikit. Pergi cari baji. Cari baji apa dia? Pergi 3, pergi 4, pergi 4, tengah pagi bangkit. Allahu Akbar. Tahajud rakaat ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk atas jadah kan. Duduk, reflect balik, recall balik, ingat balik zaman agogo kita dulu. Zaman nakai dulu, zaman garin dulu ni. Zaman ranum kita dulu. Ingat balik zaman kita orang panggil kamjat dulu ni. Ingat balik. Ingat balik, oh leceh aku ni, leceh banyak lah. Banyak benda nak kena buat balik. Ambil masa sikit kan. Cantik tuan-tuan. Seminggu sekali dulu. Dia mai puasa sedap, puasa lazat tu. Seminggu dua kali. Try pula lepas pada tu sebelum subuh. Sunat fajar dua rakaat dulu. Jangan tinggal. Sekira-kira mai satu hari kita bangkit-bangkit dah terlewat dah. Jaga-jaga tengok dah 6 suku 6 setengah dah. Allah kata lewat dah ni nak cerah tak apa lama dah. Eh, subuh, sunat subuh dua rakaat tak buat lagi. Muka dah jadi satu macam hati berdebar. Pasal apa? Pasal nak miss sunat subuh pun hati berdebar. Sedih kan? Ada tanda-tanda kita boleh test diri kita sendiri. Bukan nak terlepas subuh dah. Sunat subuh terlepas pun dia berdebar. Macam ni. Sunat fajar dua rakaat, sembahyang subuh. Tak cerah tak apa. Quran pula buka. Kalau tak ada nak baca, ambil surah Al-Mulk saja dulu. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baca yang tu saja dulu. Dia lajak elok rasa macam dia jerap tengah hati kita elok. Surah Al-Mulk pakai satu surah wajib baca tiap-tiap pagi. Hak lain baca juga. Start dengan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab dulu baca. Semoga satu hari, semoga satu hari. Jadikan tiap-tiap pagi bangkit sunat apa, sunat fajar dua rakaat, kemudian subuh, lepas subuh baca surah Al-Mulk, kemudian baca satu muka Quran. Surah Al-Mulk satu muka Quran, surah Al-Mulk satu muka Quran. Pelan-pelan tuan-tuan, pelan-pelan. Baca apa? Baca kita nak masuk syurga. Baca itu aja. Baca kita nak masuk syurga. Baca kita nak bersyukur kepada Allah apa yang Allah bagi kat kita. Kan jalan pi sikit ya. Di hospital Bedah Pulau Pinang PGH masuk sampai kaki tak ada nak duduk, di lantai pun ada orang sakit duduk buka dada duduk cakap cengih di PGH ni, saya pegawai kumpulan A ni, saya tak boleh duduk mari, saya mau first class ke? First class apa? First class pun tak ada kaki lah ni, hang boleh duduk tangi pun mujur. Dia kata sakit, dia main sakit tuan-tuan. Kita tengok satu katil punya penyakit, satu katil punya penyakit, satu katil punya penyakit. Hati mau ingat apa? Alhamdulillah Allah bagi aku sihat. Itu ya. Tuan-tuan pergi tanya orang sakit tu, kalau dia ada dalam bank 3 million, dia sanggup berkeluar tuan-tuan. Bagi dia sihat. Kalau dia ada 3 million, dia sanggup berkeluar. Bagi aku sihat ya. Sebab apa? Dengan sakit ni, duit tak nak guna. Mahainya hal-hal sihat tu. Masa sakit baru dia tahu. Benda-benda ni ingat balik. Kita jaga diri kita. Anak bini kita. Bila tengok anak satu dua duk buat nakal, kita mau sedih. Kita mau ada sedih. Tengok anak jantan jemaat pun tak mau pergi sembahyang. Tengok anak perempuan pergi sekolah pakai tudung, balik-balik lempak tudung, keluar pula tak pakai dah. Kita mau dalam hati ni mau duk kacau. Moduk berasa cerin bulu rumah, moduk berasa sejuk kaki. Benda-benda ni adalah tanda-tanda iman. Tanda-tanda iman. Allah sudah bagi iman dekat kita. Maka iman itu perlu dipupuk, perlu dibaja nak bagi dia subuk. Dan dalam keadaan itu, kalau Allah tak perlihatkan apa pun kat kita, mati ke apa pun tak apalah. Tak apalah. Kita balik menghadap Allah ar-radiyatan mardiyah. Kita reba menghadap Tuhan. Tuhan reba, Tuhan welcome kita. Sampai tahap tu, tak ada lah yang kita mahu dalam dunia ni tuan-tuan. Melainkan keredaan tu lah yang kita mahu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk nak main pula bulan depan. Hampir ya. Bulan depan boleh buat setiap bulan. Tak betul. Setiap bulan kan 2 bulan ke. Kita try dulu. Setiap bulan. Try dulu. Kalau nampak tuan-tuan pun dah letih, tak larat main, kita berkorang. Buat 2 bulan, 3 bulan sekali. Kan? Ada yang nak tengok juga. Kadang-kadang hak mula ni memanglah apa pun mula kan. Dia kita kenuri. Anak sulung ni memang hebat lah. Kan? Dia main anak kedua, anak ketiga. Suka tu korang lah. Apa ngambil hidup pula lah. Baru nak hebat pula. Jadi kuliah ni pun kadang-kadang lagu tu. Start mula ni nak main tengok. Lepas tu bulan lepas dah pulang. Saya jalan kau start lah kalau dia tanya. Tak main lah. Kan? Jadi bila dia kena duduk sejahat tu, saya pun faham bahawa itu satu signal bahawa sebulan kali ini terlalu berat. Maka kita jadikan dua bulan kali ke, setahun dua kali ke. Kita tengok macam mana. Kan? Tapi tuan-tuan, daripada lubuk hati saya minta satu benda kan tuan-tuan. Ini syiar agama kita. Satu saya minta. Kita duduk di Pulau Pinang tuan-tuan. Pulau Pinang kalau kita boleh tunjuk syiar yang macam ni tuan-tuan, cukup baik. Tak ada puas duduk keliling ni yang bukan Islam boleh tengok. Dia nampak orang Islam hari ini mau pada Islam. Cukup. Kita tak mau dengar ni. Sedih satu member bukan Islam saya. Dia pergi Dubai. Dia ada buat penjaga besar di Pulau Pinang ni. Dia pergi Dubai. Anak dia dah pergi mengaji di Dubai. Anak dia perempuan. Dia Cina. Bagi pergi mengaji di Dubai. Buat business management di University Dubai. Buat business management dan bahasa Arab. Anak dia. Ni balik cuti ni. Sudah ni. Kemarin dia ambil di airport. Telefon bagi saya cakap dengan anak dia. Pun cakap Arab. Anak ni. Sharon nama. Bukan Sharon Stone. Sharon lain. Bagi pun cakap. Cakap Arab tuan-tuan. Anak Cina Penang. Dia mengaji business management di negeri Arab. Di Dubai. Dan mengambil bahasa Arab. Dan boleh bercakap Arab. Dia tanya saya. Dia kata ada kenai siapa-siapa ada di Dubai sana. Dia nak bagi anak dia kerja di sana. Dia kata kalau boleh kerja di kedutaan di Dubai. Dia kata sebab anak dia boleh cakap Arab. Dia kata boleh. Dia kata kalau nak duduk dalam apa-apa bidang yang nak buat promosi kepada apa perdagangan di Malaysia ke apa, dia pun punya dahsyat juga. Dia pun punya plan sampai macam tu. Dia sendiri ni pun dia cakap telefon dengan saya. Dia bagi salam alhamdulillah ni yang pak ni yang tokyo besar milenial ni bilang ni alhamdulillah hantar SMS kat kita pun salamun alaikum alhamdulillah tulis tu. Saya sampai tanya dia, saya kata sorry lah, kata if you don't mind I just want to ask you lah, kata are you Muslim? Nama dia ni bukan Sierra Lapak dia kan? Are you Muslim? Gelak ke. No. Apa tak tahu minat ke nak ambil tahu macam agama. Sampai anak dia hantar pergi mengaji di Middle East, suruh ambil pula bahasa Arab, nak suruh boleh bercakap Arab apa semua. Jadi dalam pada duduk sembang dia quite close dengan saya dia ni. sembang dia kata kat saya, dia kata kadang-kadang dia kata I feel very sorry, dia kata to see Muslim especially dia kata Arab people. Dia kata dia duduk di negeri dia kata tak ada liquor ni, minuman keras tak ada. Dia kata but you know, dia kata depa ni bila mai sini, dia kata depa mai sini turun-turun di airport beli wine dulu, beli alkohol dulu. Dia kata the only thing is depa ni, dia kata depa tak tunjuk di depan public depa minum. Depa masuklah hotel, depa hantam sampai tidur bantai, botol tu jadi bantai. Dia kata but for me lah, dia kata I feel very sorry lah, dia kata to see benda-benda macam ni jadi. Dia kata Muslim tapi nak minum juga. Saya tanya dia kata you ada ambil liquor kah? Dia kata tak. Dia minum dah, okok dah. Dia kata so what are you waiting for? Dia kata what are you waiting for? Come on. Dia kata dekat dia asyhadu an la ilaha illallah. Thank you. Dia tak dari pun. Ajarlah kita pun provoke. Dia kata what are you waiting for? Come on. Asyhadu an la ilaha illallah. Thank you. Pun dia tak dari pun. Tapi at least lepas dia telefon dia duk fikir balik. Dia faham. Setidak-tidaknya dia faham kata Islam tak boleh ambil benda tu. Dan yang kedua lebih baik lagi, dia ada sensitivity. Dia tak suka tengok orang Islam ambil benda tu. Okay. Dan yang ketiga, dia setidak-tidaknya sudah satu langkah ke arah nak ni. Dia bagi anak mengaji bahasa Arab. Dia apa? sudut tu nak banding dengan kita pun dia tahu. Okey, cuma kita potong dia balik benda kita orang Islam. Itu dia. Nampak tuan? Benda-benda macam ni kan bagi saya, saya betul-betul duk fikir dalam kepala. Kan? Pasal apa orang Islam sendiri? Benda duk dalam tangan dah. Dah jadi orang Islam dah. Tapi duk buat tak hargai Islam yang duk ada ni. Duk buat tak hargai ni. Ha? Ni saya cukup tak faham. Cukup tak faham. Tak berasa nak main mengaji agama ni, nak faham Quran, nak faham hadis ni, tak berasa. Ayat ni tak faham lah saya. Mainlah tuan-tuan. Tuan-tuan potong satu jadual bulanan kita. Ambillah 30 hari Tuhan bagi kat kita sebulan. Ambil sebulan dua kali mengaji agama cukup. Sebulan dua kali, tuan-tuan cakap banyak-banyak. Sebulan dua kali aja. Ambil taman masjid mana satu, masjid mana satu. Sebulan dua kali. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau itu permulaan yang kita ambil, Allah akan buka lagi jalan kat kita. InsyaAllah. Dan kita akan tahu hak kita buat tu betul tak betul. Bila tu kan? Masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur tu. Masuk-masuk tu. Kita tahu dah. Jalan nak kita pilih sebelum mati ni. Betul ke? Tak betul. Tahu dah masa tu. Nak balik tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh dah masa tu. Cuma kita menyertai dalam hati. Pasal kita tak buat lebih. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dekat kita kekuatan untuk kita terus kepada jalan kebaikan ini. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiku mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Fadina billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.